bersama-sama. Pertama jaga luar kota, hilangkan sumpek-sumpek di desa. Mencari ruang-ruang yang indah. Malam hari ku beranjak pergi, botol minuman yang selalu temani. Tak lupa ku bawa ya rokok putih, alat transportasiku sehari-hari. Duka-duka kita rasakan, walau cuma makan nasi bungkusan. Walau sedih dikit yang penting asik, berkumpul bersama teman-teman semua. Dingin malam menyentuh tulangku, hingga berdiri bulu romaku. Andaikan ada seorang wanita, akan ku selami dalam pelukanku. Kan ku selami dalam pelukanku. Kita rasakan, walau cuma makan nasi bungkusan. Walau sedih dikit yang penting asik, berkumpul bersama rasanti semua. Dingin malam menyentuh tulangku, hingga berdiri bulu romaku. Andaikan ada seorang wanita, kan ku selami dalam pelukanku. Kan ku selami dalam pelukanku. Dingin malam menyentuh tulangku, hingga berdiri bulu romaku. Andaikan ada seorang wanita, kan ku selami dalam pelukanku. Kan ku selami dalam pelukanku. Oh ya ya ya ya ya ya. Oh na na na na na na. Oh oh oh oh.